tanganmu yang kurasakan. Ini kau sirami sebotol madu cintamu. Ini rajinku laksana seorang ibu. Besarnya kau tanamkan kesetiaanmu. Sayangku, sayangku, kau sungguh mulia. Suaramu